mendapati, yang penting bisa membunuh membunuhnya. Apa dalilnya akar lagi? Nah, hadis Rafi' radhiyallahu anhu qaal, yang mengatakan ada seekor unta yang lepas, ada ya'irun, fa ahwa ilaihi rajulun, maka ada seorang lelaki yang menjatuhkannya bi sahmin fa hasabahu, dengan tombak atau dengan panah, kemudian membuat berhenti hewan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha. Hewan apa saja yang lepas dari kalian, maka perbuatlah demikian. Perbuatlah kepadanya demikian. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya akar termasuk jenis penyembelihan apa, Hafiz? Dalil yang menunjukkan bahwasanya akar termasuk jenis penyembelihan. Fa'akaruha padam jama alaihim rabbuhum idam yimasawaha, maka mereka pun menyembelihnya, yakni menyembelih ontanya Nabi Soleh. Nah, itu dalil bahwasanya al-akar termasuk bagian dari penyembelihan. Ini tiga macam penyembelihan, yaitu az-zabah, kemudian an-nahar, kemudian al-akar. Perbedaannya adalah dari sisi tempatnya, tempat dia dilukai. Perbedaannya antara zabah, nahar, dan akar dari sisi tempat melukainya. Kalau az-zabah dilukai dengan bentuk dipotong tenggorokannya. Nah, kemudian kalau nahar dilukai bagian bawah leher, kalau akar di selain tenggorokan, di selain bagian bawah leher. Bagian mana saja yang penting dia lumpuh dengan dengannya. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatu al-thaniyah, permasalahan yang kedua. Sudah belum? Belum. Syurutu sihhati dzabah, syarat-syarat sahnya sembelihan. Tidak, yang dibahas sekarang adalah jenis sembelihan yang pertama, karena memang itulah yang banyak dilaksanakan. Karena nahar itu khusus bagi unta. Nahar khusus bagi unta. Akar itu khusus hewan yang tidak bisa dikuasai, dan ini kasuistik, yakni terkadang saja ada kasusnya, tetapi yang banyak adalah hewan yang bisa dikuasai dan selain unta. Itu yang banyak kita alami, maka itulah yang kita pelajari, yang banyak kita mendapatinya, yaitu menyembelih berupa memotong leher, az-zabah. Karena di sekitar kita adalah hewan-hewan yang cara menyembelihnya dengan az-zabah. Tanqasimu hadhihi syurut ila aqsami thalathah, ila aqsamin thalathah. Syarat sah penyembelihan ini terbagi menjadi tiga. Syarat sah penyembelihan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syurutun tata'allaku bizabih. Yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Maknanya apa saja syarat-syarat orang yang menyembelih. Yang kedua, syurutun tata'allaku bil mazbu'. syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Apa saja syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih? Yang ketiga, syurutun tata'allaku bi'alatiz zabah. Syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Orangnya, kemudian hewannya, syarat pada hewannya, dan syarat pada senjata atau alat yang dipakai untuk menyembelih. Awalan asyurutu al-muta'alliqatu bizzabih. Yang pertama adalah syarat-syarat penyembelihan yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Awalan asyurutu al-muta'alliqatu bizzabih. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, yang pertama ada dua syarat. Yang pertama adalah ahliyatu az-zabih. Oh, dia adalah orang yang berhak, yang ahli, yang boleh menyembelih. Dia adalah orang yang berhak, yang ahli menyembelih, atau yang boleh untuk menyembelih. Bi ayyakuna az-zabih, yaitu yang menyembelih itu akilan, orang yang berakal, orang yang berakal. Mumayyizan tamyiz, sudah bisa membedakan apa yang dia lakukan, tahu kalau sekarang dia menyembelih. Sawa'un akana zakaran aw unta, sama saja yang menyembelih itu laki-laki atau wanita. Ini menunjukkan halal sembelihan baik laki-laki maupun wanita. Musliman am kitabiyan, seorang muslim atau ahlul kitab. Seorang muslim atau ahlul kitab. Sehingga yang halal sembelihannya adalah yang menyembelih itu seorang muslim atau ahlul kitab, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Qala ta'ala illa ma zakkaitum, Allah Ta'ala berfirman, kecuali apa yang kalian sempat menyembelihnya. Al-Ma'idah ayat 3. Wa hadhil ayah fi dzabihatil muslim, ayat ini tentang sembelihan seorang muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan orang-orang yang diberikan kitab, makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa hadhil ayah fi dzabihatil kitabi, ayat ini tentang sembelihan ahlul kitab. Sehingga ta'am di sini, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, ta'am di sini maknanya sembelihan. Ta'am di sini maknanya adalah sembelihan. Qala Ibnu Abbas, ta'amuhum dzabaihuhum. Berkata Ibnu Abbas, makanan mereka adalah sembelihan mereka. Kalau makanan selain sembelihan, maka semuanya halal yang tentunya yang tidak diharamkan secara zatnya oleh syariat. Semata-mata itu makanan ahlul kitab, seorang muslim atau ahlul kitab atau bukan ahlul kitab. Nam, Majusi, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto. Maka semua makanannya itu halal kecuali yang diharamkan dalam syariat. Adapun sembelihannya untuk ahlul kitab itu halal, Yahudi dan Nasrani. Adapun sembelihan selain ahlul kitab itu tidak halal. Nah, sembelihan orang Buddha, sembelihan orang Hindu atau Konghucu, Sinto dan seterusnya tidak halal sembelihannya. Adapun makanannya halal. Berarti sama orang Hindu makanan nasi, beras, maka halal. Sehingga yang dimaksud dalam ta'am, ta'am dalam ayat ini adalah sembelihan. Amma sa'irul kuffar min ghairi ahli kitab. Adapun seluruh orang-orang kafir selain ahli kitab, seluruh orang-orang kafir selain ahli kitab, wa kadzal majnun, begitu juga sembelihan orang gila, wasukran, dan sembelihan orang yang sedang mabuk, wasabi, ghairul mumayyiz, dan anak-anak yang belum tamyiz, fala tahillu dzabaihuhum, maka sembelihannya tidak halal. Sembelihannya tidak halal. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah yang pertama. Yang menyembelihnya adalah memang yang berhak menyembelih, yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim dan ahlul kitab. Adapun selain muslim dan ahlul kitab, maka sembelihannya haram. Yang kedua, anna yuzbaha li ghairillahi azza wajalla. Atau apa? Alla yadzbaha li ghairillahi azza wajalla, ini karena berkaitan dengan orang yang menyembelih. Berarti alla yadzbaha apa? Alla yadzbaha li ghairillahi azza wajalla au ala ghairi ismihi. Orang yang menyembelih tidak menyembelih untuk selain Allah azza wajalla. Orang yang menyembelih tidak untuk selain Allah azza wajalla, atau dengan menyebut selain nama Allah tabaraka wa taala, atau dengan menyebut selain nama Allah tabaraka wa taala. Misalnya ketika dia menyembelih, dia mengatakan bismil masih dengan nama al masih, atau bin nabi, atau bismin nabi dengan nama nabi, atau bismi fulan, atau bismi wali fulan, maka ini haram sembelihannya, yaitu sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah atau sembelihan yang disebut padanya nama selain Allah tabaraka wa taala. Falau dzabaha li sanamin, maka seandainya dia orang yang menyembelih ini niatnya menyembelih untuk berhala, sonam, berhala baik patung ataupun selain patung, kuburan, keramat dan yang semisalnya, dia menyembelih untuk berhala au muslimin, atau menyembelih untuk seorang muslim, au nabiyin, atau menyembelih untuk nabi, dan telah meninggal dunia, lam tahil, maka tidak halal sembelihannya. Liqaulihi ta'ala inda zikril muharram minal at'imah, berdasarkan firman Allah ta'ala ketika menyebutkan yang diharamkan dari makanan-makanan, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma perbedaannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan menyembelih untuk selain Allah dengan menyembelih dengan nama selain Allah, itu persamaannya dari sisi sama-sama haram dimakan. Paham ya? Menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah dengan menyembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, itu kesamaannya sama-sama haram. Perbedaannya adalah kalau yang pertama itu syirik. Kalau yang pertama sih syirik. Menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya sih syirik. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan plus apa? Dia haram sembelihan. Nah, adapun menyembelih dengan nama selain Allah tidak mesti terjatuh dalam kesyirikan. dalam artian syirik besar. Nah, tentunya tergantung dengan niatnya ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Bisa saja dia menyembelih untuk makan-makan. Menyembelih untuk makan-makan, bukan untuk kuburan, bukan untuk berhala, untuk makan-makan. Cuma ketika dia menyembelih bismil masih, misalkan. Bismi wali bulan. Maka itu haram ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah, tapi belum tentu dia masuk dalam kategori kesyirikan. Paham perbedaannya? Bisa dipahami? Perbedaan menyembelih untuk selain Allah dengan menyembelih dengan menyebut nama selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga dipahami. Mana yang lebih parah? Yang pertama. Ada orang menyembelih. dengan menyebut nama Allah. Tetapi diperuntukkan untuk selain Allah. Dia bismillah misalnya. Nyebut nama Allah, tapi dia niatkan sembelihannya untuk kuburan, untuk keramat. Dengan seorang yang dia menyembelih dengan nama selain Allah, bismil mati misalnya. Tetapi untuk sedekah, mana yang halal dimakan? Mana yang halal dimakan? Tidak ada yang halal. Haram semua. Semua. Kalau pertanyaan, mana yang lebih parah? Yang pertama. Walaupun yang pertama menyebut nama Allah, cuma diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka kesyirikan. Adapun yang tadi, tidak diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka untuk sedekah. Nah, untuk bagi-bagi, cuma bismillah. Itu lebih ringan dibandingkan dengan dikhususkan atau diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada yang menaruh kambing di keramat, jangan diambil, haram. Nah, jangan diambil atau ayam di keramat, hukumnya haram. Kalau makanannya halal apa haram? Keramat itu. Nah, ada ayam, ada nasi, ada teri, ada rokok, apalagi ya yang halal-halal diambil. Nah, boleh. Kenapa? Ini terbuang sih ya, sia-sia. Kalau masih layak dimakan tentunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terbuang sia-sia, mubazir. Walaupun katanya untuk penghuni kubur. Katanya penghuni kubur ini senang apem, maka ditinggalkan apem di situ, ambil. Nah, tak dimakan sama dia, enggak bisa makan ya karena hujan rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya, itu makanannya. Kalau sembelihannya tidak diperbolehkan. Fa idza tawafara hadzal syartan fi dzabih. Jadi syarfan, bukan syarfan. Jadi salah harokat, fatal artinya. Apa milham perbedaan antara syarfan dengan syarfan? Apa? Jadi bacanya, kalau syarfan dengan syarfan, apa bedanya? Kalau syaraton dua syarat. Kalau syarfon dua syarat. Kalau syaraton kanker. Penyakit kanker. Syaraton penyakit kanker. Nah, dengan satu hurufnya sama, harokatnya satu lain, itu merubah makna. Syarfon dengan syaraton. Kalau syartun ini dua syarat. Syartun, syarfan, surut. Nah, kalau syaraton penyakit kanker. Hati-hati jangan hadani syaraton penyakit kanker ini. Enggak ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, hadani syaraton dua syarat ini, jika dua syarat ini terpenuhi, pada orang yang menyembelih, halal dzabihatuhu, halal sembelihannya. Wala farqa fi dzabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan kabiran aw saghiran hurran aw abdan. Tidak ada perbedaan yang menyembelih itu laki-laki ataupun wanita atau orang tua atau anak-anak, yang penting sudah mumayyiz, baik orang yang merdeka ataupun budak. Hadza wadih, ini jelas. Yang kedua, tsaniyan asyurutu almutaalliqatu bil mazbuh, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Tadi syarat orang yang menyembelih, sekarang syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, ayyuqta'a minal hayawan al-hulkum, atau ayyuqta'a apa? Ayyuqta'a minal hayawani al-hulkuma wal-mari'a wal-wudajain. Wal-wudajain, yang atau memotong bagian dari hewan, ingat zaba, ada tiga yang dipotong. Yang pertama al-hulkum, tenggorokan. Yang kedua al-mari, kerongkongan. Wal-wudajain, dan dua urat. Dua urat wudajain. Anda akan disebutkan makna masing-masingnya. Wal-hulkum, tenggorokan, huwa majron nafas. Majron nafas. Ini juga hati-hati, nafas. Bukan nafs. Kalau nafs jiwa, kalau nafas, nafas. Al-hulkum, yang harus terpotong adalah al-hulkum, yaitu tempat aliran nafas, tempat mengalirnya nafas di tenggorokan. Wal-mari, atau sering orang sering urat meri katanya. Wal-mari huwa majra ta'am, yaitu tempat mengalirnya makanan, kerongkongan, tempat makanan lewat. Wal-wudajan, dan al-wudajan huma al-harakani al-mutaqabilani al-muhitani bil-hulkum. Nah, al-wudajan adalah dua urat yang berhadapan, yang melingkari tenggorokan. Dua urat yang berhadapan, yang melingkari tenggorokan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qal, ini berdasarkan hadisnya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi faqulu laisa sin wa dzufur. Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Selain gigi dan kuku. Selain gigi dan kuku. Ini apa saja yang tajam, boleh untuk menyembelih. Yang bisa mengalirkan darah, apa saja boleh untuk dipakai. Yang tajam kecuali gigi dan kuku, enggak boleh. Faqat usturita fi dzabh ay yasil ad-dam, dan maka sungguh dipersyaratkan dalam sembelihan itu mengalir darah. Wa dzabh, dan penyembelihan biqat il asya'il musyari ilaiha minal hayawan, dengan memotong perkara-perkara yang diisyaratkan kepadanya dari hewan. Wa fi hadzal mahal khosfatun, dan pada tempat ini secara khusus, yakni apa tadi? Hulqum, almari, dan wudajan, tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat yang meliputi tenggorokan, itu asra'u fi isalati damihi, itu lebih cepat untuk mengalirkan darahnya. Wazahu fi ruhihi, dan lebih cepat mematikannya. Lebih cepat mengalirkan darah dan lebih cepat mematikan kalau dipotong di bagian ini. Maka oleh sebab itulah kata beliau, fayakunu atyabal lahm, atau atyaba lil lahm, atau lil lahmi. Maka dengan disembelih dengan bentuk yang demikian di tempat yang khusus tadi, itu lebih enak dagingnya. Lebih lezat, lebih enak dagingnya. Wa akhaffa wa aisara 'alal hayawan, dan lebih ringan dan lebih mudah bagi hewan. Ini kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Lebih mudah karena lebih cepat mati. Kemudian kata beliau, wa ma asabahu sababul maut, dan hewan apa saja yang tertimpa padanya sebab-sebab kematian, hewan apa saja yang mengenai dia sebab-sebab kematian, kal munkhaniqah, seperti hewan yang tercekik, wal mauqudah, dan hewan yang dipukul, wal mutaraddiyah, dan hewan yang jatuh, wan natihah, dan hewan yang ditandu, wama akala sabu', dan hewan yang dimakan binatang buas, wakaza al maridah, begitu juga hewan yang sedang sakit, wama waqa'a fi syabkah, dan hewan yang terperangkap di jerat. Syabkah, syabkah itu apa? Perangkap, jerat, atau apa? Orang berburu itu jerat. Nah, akun bahasa Indonesia ya, perangkap. Nah, macam-macam syabekah, perangkap, hewan yang terkurung dalam perangkap. Au anqadhahu fi mahlakah, atau hewan yang naam bisa diselamatkan dari kebinasaan. Yani dia masih ngos-ngosan gitu. Idza adrakahu wa fihi hayatun mustaqirrah, jika didapati dalam keadaan dia masih hidup. Nah, jika didapati hewan-hewan tersebut, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, yang dimakan binatang buas, hewan yang sakit, hewan yang terperangkap, dan seterusnya, yang kalau mati maka dia mayit. Nah, hewan-hewan tersebut seandainya didapati masih ada kehidupan, masih hidup, kata hariki yadihi, seperti hewan yang sakit, yang tercekik, dan yang semisalnya tadi, masih bergerak tangannya, masih bergerak tangannya, aurijlihi, atau masih bergerak kakinya, autorofi ainihi, atau masih bergerak ujung matanya. Sudah apa, di ujung ini kaki enggak bergerak lagi, tangan sudah enggak bergerak lagi kan, tapi matanya masih bergerak ujung-ujungnya, berarti kan masih hidup. Benar enggak bergerak matanya masih hidup? Bergerak matanya masih hidup ya. Fazaktahu bahwa halal, kemudian disembelih maka dia halal, maka dia halal. Kalau tangan nggak bergerak, kaki nggak bergerak, mata nggak bergerak, tapi disembelih masih ngalir darahnya, gimana? Masih hidup padahal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, masih darah itu apa masih hidup? Naam. Atau enggak apa-apa Ustaz, masih hangat tadi. Oh, masih hangat itu sebelah. Naam, Allah taala a'lam bisawab. Ini disebutkan di sini tanda-tanda kehidupan, tangan masih bergerak atau kakinya atau ujung matanya. Kalau semata-mata disembelih ngalir tapi enggak ada lagi tanda kehidupan, wallahu a'lam bisawab. Naam. Liqauli ta'ala illa ma zakkaitum falaisa biharam. Kalau sempat disembelih hewan-hewan ini maka tidak haram. Sikit lagi tanggung. Wa amma man ajiza an dzabhihi fil mahallil madzkur. Adapun hewan-hewan yang tidak mampu untuk disembelih pada posisi-posisi yang telah disebutkan, li adamit tamakkuni minhu, dikarenakan tidak memungkinkan tasyid seperti buruan, wan na'amil mutawahhisah, atau hewan ternak yang liar, jadi liar, lari tadi, lari. Wal waqi'u fi bi'rin wa nahwi dzalika, atau hewan yang jatuh di sumur dan yang semisalnya, fazakatuhu, maka menyembelihnya bijurhihi, dengan melukainya, fi ayyi mawdhi'in min badanihi, di bagian mana saja dari badannya, fayakunu dzalika zakatun lahu, maka itu menjadi sembelihan baginya. Naam. Di hadis Rafi bin Hadid al-Mutaqaddim fil ba'ir alladhi nadda wa syarada fa asabahu rajulun bi zahmin fa awqafahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma nadda 'alaikum fasna'u bi hakadha. Naam. Ala hewan yang lari kemudian buruan, ketika enggak mungkin disembelih maka dilukai, kemudian ketika dia luka kemudian mati maka sembelihnya halal. Melukai itu adalah bentuk penyembelihan. Nah, melukai itu adalah bentuk penyembelihan. Nah, seperti ditembak. Kemudian ketika ditembak ternyata masih ada ruhnya, masih hidup, maka disembelih. Yang berikutnya, yang kedua, yang terakhir, an yadhkura asmallahi azza wa jal inda zabah. Ayyuzkara ismullah azza wa jal inda zabah. Disebut nama Allah ketika menyembelih. Liqaulihi ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan jangan kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya dia adalah benar-benar kefasikan. Wa yusannu an yukabbira ma'at tasmiyah, dan disunnahkan untuk bertakbir naam bersamaan dengan basmalah. Bertakbir bersamaan dengan basmalah disunnahkan. Sudah dibahas basmalah wajib, syarat, sementara takbir sunnah. Lima ru'ya anhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil udhiyah tentang hewan kurban, annahu lamma dzabahaha, bahwasanya beliau tatkala menyembelih hewan kurban sama wa kabbara, beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Wa fi riwayah annahu kana yaqul bismillah wallahu akbar. Wadih. Ini telah berlalu dalam pembahasan penyembelihan, bahwasanya yang wajib adalah basmalah, yang takbir adalah sunnah. Ini yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Adapun yang ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat yang dipakai untuk menyembelih, insyaallah disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, wallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.